في أدب العالم في أدب العالم في في درس وفيه 12 نوعا. Ada pasal berikutnya, itu pasal kedua tentang adab orang yang berilmu dalam pelajaran dia. Dan di sini ada 12, ya, ada 12 adab. Nah, ada 12 adab terkait hal ini. Ya, fi adabil alim fi darsihi, terkait tentang pelajaran-pelajaran dia. Nah, tafadhal dibaca di sini, Mirza. تطهر والخبث نعم ها itu masih wazan tafa'al nah apa i'rab ta'dim di sini Abdurrahman Muhammad apa i'rab ta'dim qasidan bidzalika ta'dim apa la apa Iqbal la Ahmad maf'ul bi dari qasid qasada yaqsidu qasid isim fa'il beramal amal fa'il maka dia punya maf'ul ya lanjut wa tabkhi wa tabjila asy-syari nah terus ini ada hadza ma dzakartum anifan ini yang ana sebutkan tadi terus Masya Allah la ya yubakhiru bil aud ya aud kayu kayu kayu gaharu kayu gaharu ya yang kalau antum di hotel-hotel Saudi itu baru masuk ke tempat apa namanya resepsionisnya nah itu ada tuh kayunya itu wangi itu dibakar jangan disangka itu dupa ya menyan buat manggil jin bukan ya terus out apa out ya out kalau nggak salah ya bidom min ain out out ya yubakhiru bil audi hatta yafragha wa qala la la la la la uhibbu an u'azzima sallallahu alaihi wasallam rakatai summa yusalli rakatai istikhara ah khabar waqta karohatin mudhofun ilai wayanwi yanwi nawa yanwi niat berniat nashra maf'ul bih wa bas ini masih ma'tuf ke ta'lim wa fawaidi ahkamillahi ta'ala والاجتماع على ذكر الله تعالى والسلام ala ikhwanihi minal muslimina wa du'a lil muslimina wa lisalafis sholihin. Sholihin. Baik. Lihat itu ikhwah. Ya. Yang awal dia mesti azama, dia mesti berazam. Ya. Ala majlis tadris, bertekad dalam majlis pengajaran dia, tatahara. Dia mensucikan diri dia dari hadas dan khabas. Hadas dan khabas. Hadas ini dimaknai oleh para ulama dua. Hadas kecil, hadas besar, maupun hadas yang ada di dalam kolbu. Penyakit kolbu, khabas, kotoran juga. Ya, makanya kalau ke majlis ilmu itu, jangan ada hasad, jangan ada dengki. Kalau ada hasad, ada dengki, isinya majlis ghibah, tahdzir. Kalau tahdzir ikutin para ulama sih enggak masalah. Tahdzir yang di situ enggak ada kepentingan din sama sekali, melainkan cuma kepentingan pribadi. Nah, kemudian tanadzafa, dia membersihkan diri dia. Tatayyaba, memberikan wewangian. Jangan kucel, sumpek, kumal ke majelis ilmu. Ke majelis ilmu sama ke pasar sama. Ya. Baunya, nah ini enggak ini kurang adab. Wala bisa min ahsani siyabihi alaiqati bihi baina ahli zamani, dan dia mengenakan pakaian yang paling bagus, alaiqah, yang layak di antara orang-orang di zaman dia. Sekarang pakai apa yang layak, kayak koko, kayak gamis, ya, yang layak di zaman dia. Kalau lanjut ilmu itu gimana, ya, Az-Zarnuzi di kitab beliau At-Ta'lim Muta'allim itu membawakan kisah bagaimana para ulama dahulu pakai baju yang layak. Dahulu ada orang alim yang sangat alim, tapi dijauhi. Kenapa? Karena bajunya kucel, kumal. Kemudian dia dinasihati, sehingga dia memiliki pakaian-pakaian. Jadi dia memakai pakaian yang terbaik, sehingga orang-orang tahu, oh ini dia alim. Akhirnya orang-orang datang ke dia. Oleh karena itulah diperbolehkan orang alim punya pakaian khusus. Kalau di Saudi, tahu-tahu, pakai gamis yang dalemannya. Kalau di lokal, para kiai pakai rida hijau. Rida itu yang selendang yang hijau itu. Udang-udang yang warna hijau. Nah, ya. Nah itu. Ya. Nah itu kekhususan bagi orang-orang alim. Bagi kalau kayak kita ini, penuntut ilmu, bukan orang alim, jangan usah ikut-ikutan kayak gitu. Ya. Mengenakan pakaian yang gak layak buat kita. Ya, kalau menurut ilmu, ya yang rapi. Ya, saya punya. Jangan rock and roll. Udah kayak The Rolling Stone. Ya, yang rapi. Ya minimal koko, peci, sarung. Wah, wow, brand itu baru ini. Santri, kayak sarung. Ya. Eja siap akad udah. Pakai sorban biasa nggak di sini? Ya. Gak usah, jangan. Itu dibahas oleh Syekh Sa'd As-Sistri di kitab beliau syarah ya usul min ilmi usul di bab akhir. Untuk bisa lihat sendiri, ya. Itu beliau mencegah kalau itu enggak masyhur pakai sorban ala Saudi di kita, jangan, hindari ya. Kecuali itu udah masyhur di negeri kita, kan ada yang kayak begitu tuh. Oke, enggak masyhur di negeri kita, tinggalin, enggak usah nyebut nama-nama merek. Ya. Pokoknya selama itu di negeri kita gak dikenal dan bukan bagian dari budaya kita, hindari. Ya, kekhasan orang-orang sana pakai sorban yang seperti itu, dihindari. Kalau udang-udang yang asal nempel di kepala itu para kiai udah mengenalkan sejak dahulu. Ya, Kiai Haji Nur Ali dulu pakai begitu. Hah? Di Ponorogo itu dia biasa. Ini yang saya maksud kayak orang Saudi. Ya. Kayak orang Saudi. Imamahnya yang kayak diselendangin, ya. Ada lancip sini. Ya. Kalau di Saudi namanya simak. Hah? Apa? Loh, udah antum kalau nikah pakai jubah. Habib-habib pakai jubah. Udah biasa. Ya. Hah? Lihat, orang-orang Betawi kalau nikah pakai jubah. Ya, habib-habib pakai jubah. Itu udah biasa. Hah? Siapa? Mirza. Saya belum pernah melihat Mirza pakai jubah. Oh, Jumatan. Oh, Jumatan. Sama pas akad nanti kayaknya. Apa tuh uhuy? Ya. Qasidan bidzalika. Nah, tujuannya apa dia pakai baju rapi, pakai baju bagus, wangi, bersih? Tujuannya apa? Bukan buat mejeng di depan akhwat. Ya, bukan buat cari perhatian. Qasidan dzalika ta'dhiman ilmi. Tujuannya mengagungkan ilmu. Tujuannya wa tabjila syariati, dan memuliakan syariat. Tujuannya itu. Ya, bukan buat gaya-gayaan. Kenapa rapi? Biar akhwat lihat. Nauzubillah. Tujuannya ngagungin ilmu, memuliakan syariat. Wa kana Malikun radhiyallahu anhu idza ja'an nasu li talabil hadis. Imam Malik nih, kalau orang-orang datang mau belajar hadis kepada beliau, iktasalah. Ya, beliau bersuci, ya tato iyaba, memakai wangian, labisa siyaban jududan. Pakai baju baru. Baju baru jangan diartiin beli. Maksudnya yang baru cuci. Ya. Tiap hari baju baru bangkrut. Wawadu arida'ahu ala rosihi. Ah, beliau meletakkan udang-udang beliau ya di atas kepala beliau. Summa yajlis ala minassatin. Kemudian beliau duduk di atas minassah. Minassah itu mimbar. Wala yazali yubakhiru bil'ud. Nah, beliau terus membakar asap ud, kayu gaharu. Wangi, Masya Allah. Hatta ya praga, sampai majelisnya kelar, selesai. Masya Allah. Waqala, dan beliau bernyatakan, uhibbu an u'azima haditha Rasulullah SAW. Ya, saya suka mengagungkan hadis Nabi SAW. Ya, tapi di footnote, lihat, do'ib. Ya, riwayat ini dhaif. Takkan tetapi riwayat mengenakan pakaian wangian ini banyak sekali. Ya, ini banyak sekali. Summa yusalli raka'atil istikharah. Kemudian beliau salat 2 rakaat istikharah. Ya, istikharah. Istikharah itu untuk segala hal, jangan cuma pikirin mau buat nembak si A atau si B. Bukan. Lihat di footnote. An Jabirin radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah fil umuri kulliha. Kasurati min al-Qur'an. Lihat. Nabi sallallahu mengajarkan kepada kami istikharah dalam segala hal. Antum mau beli apa? Mau beli sepeda, mau beli motor, istikharah. Jangan dipahami istikharah mau nazar, mau lamar, mau nikah. Mau nikah lagi? Nah. Kalau Bang Apip mau udah gak usah istikharah, udah yakin itu mardut ditolak. Iya. In lam yakun waqta karohatin. Istikharah segala hal. Ya. Jika tidak dalam waktu-waktu yang karohah, yang dibenci untuk mengerjakan sholat. Ya, ba'da asar menjelang terbenamnya matahari, ba'da subuh. Wayanwi nasra al-ilma. Dan meniatkan ketika itu untuk menyebarkan ilmu. Wa ta'limahu mengajarkannya. Wa basal fawaid menyebarkan ya, faedah-faedah syariat. Wa tablighu ahkamillah. ya menyampaikan hukum-hukum Allah alallati utmina alaiha. Ya, dan niatnya untuk membagi-bagikan faedah, ya menebar faedah, ya dan menyampaikan hukum Allah yang diamanatkan kepada dia. Wa umira bi bayaniha, dan yang dia diperintahkan untuk menjelaskannya. Wal izdiyada, dan membekali diri dia minal ilmi, dengan ilmu. Wa idhara shawab, dan untuk menampakkan kebenaran. Wa ruju'a ilal haq, dan untuk kembali kepada kebenaran. Ya, wal ijtima'a ala dzikrillahi ta'ala, dan untuk ya, ijtima' berkumpul untuk ya, mengingat Allah. Wassalam, kemudian mengucapkan salam kepada saudaranya dari kalangan kaum muslimin, mendoakan kaum muslimin dan salafus saleh. Asani yang kedua. Naam, ya, Saiful. An adilla au udalla au azilla au uzalla. Terus au udlamu udlama adlima au udlama au ajhala ma'tuf an au yujhala ma'tuf ya. Hadis ini riwayatnya sahih loh ya. Azza jaruka jaruk azza jaruka sabit janani wa adil haqqo ala lisani wa yudimu lan wa yudimu zikrullahi ta'ala zikra wa'ul Allahi ta'ala ila ayyashila ila majlisin tagrisi wa ila wasla ilaihi salama salama ala min habri ala man adara wasallama ma'a ini antum sendiri antum menegaskan ta'akkadtu ta'akkadat ta'akkadat as-salatu mutlaqan tsumma nah, dah cukup. Yang kedua, idza kharaja min baitihi da'a bi du'ai sahih. Jika dia keluar dari tempat dia menuju majlis ilmu, dia berdoa dengan doa yang sahih. Nah, ini sahih doanya. Yaitu Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari aku tersesat atau aku disesatkan. An azilla au uzalla, aku tergelincir atau digelincirkan. Al adlima au udlama, aku berbuat zalim atau didolimi. Au ajhala au yujhala alayya, atau aku berbuat bodoh atau aku dibodohi. Ya. Azza jaruk, azza sana'uk, la ilaha illa ghairuk, maha kuat jaruk, perlindunganmu, jalla sana'uk, maha agung pujianmu, dan tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. lihat di footnote 120 sahih. Ya, doa ini sahih. Kemudian ya, summa yaqulu, kemudian dia mengucapkan bismillah wa billah. Kemudian dia mengucapkan dengan nama Allah wa billah dan dengan pertolongan Allah, hasbi Allah, cukuplah Allah sebagai penolongku, tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal pada Allah, la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali Allah al-Ali al-Azim, yang maha tinggi lagi maha agung. Allah masabbit janani, ya Allah kokohkanlah, teguhkanlah jiwaku. Ya, kemudian wa adril haqqo ala lisani, kokohkanlah jiwaku dan kokohkan apa namanya, anugerahkanlah kebenaran pada lisanku. Wa yudimu dzikrallah, dan dia terus ya, senantiasa berzikir pada Allah, ila majlis tadris, sampai kepada majlis taklim. Ya, fa idza wasala ilaihi sallama ala man hadara, kalau dia sudah sampai, dia mengucapkan salam pada orang yang sudah hadir, kemudian dia salat dua rakaat apabila itu bukan waktu yang karohah. Wa in kana masjidan ta'akkadat as-shalah mutlaq. Nah, kalau itu ternyata di masjid, ya, maka lebih ditekankan lagi untuk sholat di sana secara mutlak. Ya. Lihat di halaman di footnote 123, in lam yakun masjidan la dalila ala hadzal fi'li. Di footnote 123, kalau memang tempat kajiannya bukan masjid, maka tidak ada dalil untuk ya sholat di situ. Sholat sunnah di situ. Yang pesakan, sholat di sakan. Tidak perlu. Kalau di masjid, iya. Tapi kalau memang waktunya mepet, kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala di kitab beliau Al-Adhkar, boleh menggantinya dengan berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau waktunya mepet untuk sholat di masjid tahiyat. Mutlak memang. Berdasarkan hadis ya, Abu Qatadah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rakaatain." Apabila salah seorang dia terdekat masuk masjid, janganlah dia langsung duduk hingga dia salat dua rakaat. Tapi kata Nawawi di Al-Azkar, ya, kalau memang waktunya mepet enggak sempat lagi, ganti dengan berzikir. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena yang namanya salat tahiyatul masjid hukumnya apa? Fardhu ain atau sunnah muakkadah? Bukan fardhu ain. Ya, bukan fardhu ain. Kemudian summa yad'u Allah ta'ala bitaufik, dia berdoa pada Allah memohon taufik, i'anah, pertolongan, wal ismah dan penjagaan. Ya, kemudian baca nih. Siapa? Ini Abdurrahman Muhammad, tafadhal. Ini belum ada bukunya. Fotokopi. Udah habis, kemarin kita juga mesen di mana? Oh, gitu. Entar. Jalwadi habis. Fotokopi aja. Dar alamiah. Saya pernah tahu. Hah? Oh ya. Anton Abdillah. Ayo lanjut. Iqbal. Siapa? Abdurrahman Muhammad. Ya. Fotokopi itu habis. Yang habis. Fotokopi dari siapa? Pakai-pakai itu aja, pakai punya Brandy. Nah. Maka Rabbian. Guira. Bimalam yukrohu. Ah, afwan. Bimalam yukroh. Enggak pakai hu. Bimalam yukroh. Bimalam yukroh. Bimalam yukroh. Wala ya jelisu. Apa yang benar antum? Mukian. Nah, cukup dulu. Ah. Ya, bentar. Nah. Qala rahimahullah ta'ala summa yadallah ta'ala bitawfiq wal iana wal ismah wa yajlisu mustaqbilal qiblah. Kemudian dia duduk menghadap kiblat. Ya, dia duduk menghadap kiblat. Ya. Kemudian in amkana, apabila memungkinkan. Ya, apabila memungkinkan, ya dia duduk menghadap kiblat. Kalau enggak, ya menghadap ke selatan, ke utara. Ya, biwakarin. Kalau memungkinkan duduk menghadap kiblat, itu dengan sopan. Ya, kemudian. Wasakinatin dengan tenang, watawaduin dengan tawadu khusyuk, ya, mutarabbian, mutarabbi, paham mungkin mutarabbi, ya, yaitu dengan duduk bersila. Ya, awera dalik atau yang lainnya mimalam yukrah minar jelasat, ya, dari yang tidak dibenci cara duduknya, dengan cara yang tidak dibenci cara duduk, ya. Dan dia jangan duduk dengan duduk mukdian, duduk ik'a, ya, duduk ik'a, cara duduk yang pernah dengar hadis Ibnu Abbas ya, ik'a kayak begini. Kayak gitu lihat ya. Nah. Kamu tuh. Maka ada ik'a gini. Antum begini. Nah, ini ik'a. Boleh. Ini ntar dulu dibahas, santai aja. Duduk setan gitu kan. Cukup dulu deh ya. Jam 1 lebih nih. Udah mulai lapar ini. Nanti kita lanjut insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.